إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بهداه إلى يوم القيامة أما بعد فقد اهدنا عزاني وعزكم الله kita lanjutkan kembali kajian kita dari membaca kitab Al-Mulakhas fi Syarahi Kitab Al-Tawheed karya Fadilatul Syekh Dr. Shariq Al-Fawzan Ibn Abdillah Al-Fawzan Al-Fawzan Al-Fawzan. Pembahasan kita masih di Babu Maja'a Anna Sababa Kufri Bani Adam Wa Tarkihi Dinah Huwa Al-Ghuluw Fisalihin. Suatu bab yang menjelaskan tentang dalil-dalil yang datang yang menjelaskan bahwasanya sebab kafirnya Bani Adam dan sebab mereka meninggalkan agamanya mereka adalah ketika mereka melakukan perbuatan ghuluw, perbuatan berlebih-lebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Telah kita baca dari Al-Quran di surat An-Nisa ayat yang ke-17 yang mana ayat tersebut melarang kita untuk berbuat melampaui batas ekstrim di dalam agama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, wahai ahlul kitab janganlah kalian ghuluw, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian, ekstrim di dalam agama kalian. Al-Quran surat An-Nisa ayat yang ke-171 sudah kita baca keterangannya. Kemudian juga kita telah membaca akhir dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika beliau menafsirkan surat Nur ayat yang ke-23 yang di ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qalu la tadarunna ahlihatakum ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. Dan mereka mengatakan, kaum yang Nuh mengatakan, لا تذرن آلهتكم, janganlah kalian meninggalkan ilah-ilah kalian, sesembahan-sesembahan kalian. ولا تذرن ودا, dan janganlah kalian meninggalkan berhala wad, ولا سواع, tidak pula berhala سواع, ولا يغوث يعوث, berhala يغوث Ya'ub dan Nasr. Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma beliau mengatakan tentang nama-nama tersebut tadi, Wat, Suwa, Ya'ub, Ya'ub dan Nasr, lima berhala miliknya kaum Nuh. Beliau mengatakan, hadihi asma'ul jalim salihina min kaum Nuh. Ini yani Wat, Suwa, Ya'ub, Ya'ub dan Nasr, ini adalah nama-nama orang-orang saleh dari kalangan kaum Nuh. فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْسِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ فِيهَا أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ. Ketika orang-orang saleh tersebut meninggal, maka syaitan pun membisikkan kepada kaumnya mereka, kepada pengikutnya mereka, agar supaya mereka membuat yakni patung-patung ataukah yang sejenis dengannya, gambar-gambar ataukah yang lainnya, di majlis-majlisnya mereka yang mereka biasa duduk padanya, dan namakan patung tersebut dengan nama-namanya mereka. Fafa'alu, maka mereka pun melakukan yakni bisikannya syaitan tadi. Walam tu'bad, awal kalinya patung tersebut tidak disembah. Hatta idza hadaka ulaika wa nusiyal ilmu ubidat, sampai ketika orang-orang yang pertama ini, generasi pertama itu tadi yang membuat patung tadi binasa, kemudian ilmu itu dilupakan, ubidan, mulailah patung-patung tadi itu disembah. Ini sama dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhum tentang penafsiran surat Nuh ayat yang ke-23. Di sini jelas ya, sikap para pengikutnya orang-orang soleh tadi berlebihan di dalam menyikapi yakni pimpinan-pimpinan mereka, kalau boleh kita bahasakan kiai-kiainya mereka, ya, ketika meninggal dunia dibuatkan gambar, dibuatkan patung. Memang awalnya tujuannya mulia, yakni untuk mengenang jasa-jasanya mereka. Tujuannya mulia, untuk memotivasi agar supaya semangat melakukan ibadah seperti mereka melakukan ibadah. Tapi ternyata hal ini menjadi sebab terjadinya kesyirikan, karena terlalu berlebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh tadi, bahkan ini menyebabkan mereka kafir keluar dari agama Islam, menyembah kepada patung-patungnya tadi. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, qala ghairu wahid min as-salaf, telah berkata bukan hanya satu orang dari kalangan salaf. Lamma matu 'atafu 'ala quburihim, ketika mereka orang-orang saleh tadi meninggal dunia, 'atafu 'ala quburihim, mereka beriktikaf berdiam diri di kuburan-kuburannya mereka. Thumma sawwaru tamathilahum, kemudian mereka menggambar, membuat permisalan seperti mereka, menggambar atau membuat patung seperti mereka orang saleh tadi. Thumma fala 'alaihimul amad ta'abaduhum, kemudian waktu berlalu dengan panjang, maksudnya sudah berlalu waktu yang panjang, fa'abaduhum, maka kemudian orang yang datang selanjutnya menyembah kepada patung-patung tadi yang telah mereka buat. Ini jelas salah satu sebab kemusyrikan itu karena terlalu berlebihan di dalam menyikapi orang-orang saleh. Sekarang kita baca dalil yang selanjutnya yang menunjukkan bahwasanya di antara sebab kafirnya bagi Adam itu adalah ketika mereka berbuat melampaui batas di dalam menyikapi orang-orang saleh, hulu terhadap orang-orang yang saleh. Di sini akan kita sebutkan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله أخرجاه. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah Amirul Mukminin, min a'dali Amirul Mukminin. Jadi termasuk di antara pemimpin kaum muslimin, pemimpin kaum-kaum beriman yang paling adil. Beliau membawa hadis sampai kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mewanti-wanti kepada umatnya, "La tutruni, janganlah kalian memujiku terlalu berlebihan." Al-itra, yang ini katakan, yakni mujawazatul haddi fil madhi, berlebihan di dalam memuji. Rasul melarang umatnya dari hal tersebut. La tutruni kama ataratin Nasara bin Maryam, janganlah kalian terlalu berlebihan di dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan di dalam memuji Ibnu Maryam, Isa ibn Maryam. Innama ana 'abdun, tidak lain aku hanyalah seorang hamba. Faqulu, maka katakanlah oleh kalian, 'Abdullahi wa rasuluhu, hambanya Allah dan utusannya Allah. Ini akhrajahu, dikeluarkan oleh dua imam dari ulama ahli hadis, al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahumullahu taala dalam sahih keduanya. Bukhari di dalam kitabnya sahihnya hadis nomor 3445. Ya. Dan juga yakni al-Imam Ahmad mengeluarkan dalam Musnad beserta yang lainnya. Kita baca keterangan dari Syekh Dr. Salih bin Fauzan, Ibnu Abdullah bin Fauzan hafizahullah taala. Sebagaimana pembahasan yang sebelumnya, kalau ada sebuah hadis dijelaskan dulu tentang biografi sahabat yang membawakan hadis tersebut. Yang membawakan hadis ini adalah Umar bin Khattab. Maka di sini dikatakan tarjamatu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, biografi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu secara singkat. Huwa Umar bin Khattab ibn Nufail al-Qurashi al-Adawi. Amirul Mukminin. Beliau adalah Umar bin Khattab ibn Nufail al-Qurashi. Beliau dari kalangan suku Quraisy. Dan Quraisy ini termasuk di antara kabilahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quraisy ini adalah laqab dari salah satu nenek moyangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Qusay. Qusay ibn Kilab. Ya, ini nenek moyangnya Rasul, kakeknya Rasul yang keempat. Ya. Qusay yang keempat, Kilab yang kelima. Ya. Dan Quraisy ini adalah julukannya dari Qusay ini, dikatakan dengan Quraisy. Keturunannya dikatakan dengan suku Quraisy. Ya. Dan suku Quraisy ini adalah suku yang paling mulia di antara kabilah-kabilah Arab, di antara suku-suku Arab yang ada. Suku Quraisy ini senantiasa menjadi sadatul alam, pemimpin dunia. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun dari kalangan suku Quraisy. Abu Bakar suku Quraisy. Termasuk dari suku Quraisy, meskipun tetap kalau dari sisi nasabnya tetap mulia Rasulullah. Umar juga Quraisy dan juga yang lainnya. Jadi kalau pemimpin itu bukan dari Quraisy, ini dari sisi keabdolan itu kurang. Karena Rasul menyatakan al-amiru min Quraisy atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dari Quraisy, dari suku Quraisy. Jadi kalau sekarang ada yang mengaku sebagai khalifah tapi dari Baghdad, jelas ditolak. Abu Bakar al-Baghdadi memimpin ISIS, pembantai kaum muslimin, jelas ditolak. Tapi herannya ada di negara kita itu yang berbaiat dengan pemimpin tersebut. Padahal kalau kita lihat biografinya Abu Bakar al-Baghdadi ini orang yang kurang jelas. Bahkan ada yang menyatakan ini keturunannya orang Yahudi, pemimpin ISIS. Dilihat dari sepak terjangnya pun, lebih kejam daripada orang-orang kafir yang lain. Kita lihat 36 mujahidin di daerah Markadah dalam keadaan mereka itu sedang ribat berjaga dari serangan orang kafir, ternyata dibantai dari belakang oleh orang-orang ISIS. Tambah lagi tidak kalah sadisnya, ada 700 suku Said di daerah Suriah. Gara-gara mereka tidak mau berbaiat dengan pimpinan ISIS ini, dibantai juga, sembelih satu persatu. Ini jelas suatu kebiadaban. Padahal Islam tidak pernah mengajarkan kebiadaban seperti itu. Sehingga jelas kelompok yang menyimpang dari ajaran al-haq. Islam tidak pernah mengajarkan kekejaman seperti itu, tidak. Semuanya itu Allah tentukan kebaikan. Inna Allah katabal ihsan ala kulli syaih. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan al-ihsan dalam segala sesuatu. Termasuk ketika membunuh pun membunuh dengan cara yang baik. Ila qatalakum fa'ahsinu qitlan. Tapi itu tidak. Dibantai dengan cara sadis. Tidak laki-laki, tidak perempuan, tua maupun muda, kecil maupun besar, semuanya dibantai. Habis. Ini jelas untuk kebiadaban. Sama sekali tidak ada agama satupun di dunia ini yang membenarkan perbuatan mereka. Apalagi Islam yang agamanya itu adalah rahmatan lil alamin, jelas tidak membenarkan perbuatan mereka meskipun mereka mengatasnamakan dirinya itu Islam. Ya, bahkan Islamic State of Iraq and Syria, ini jelas suatu pengakuan kosong yang ternyata tidak terbukti. Mereka itu bukan ingin mendirikan negara Islam, tapi ingin mendirikan negara bebas. Buktinya banyak. Kebebasan seksual pun mereka bebaskan. Sampai ada seruan. Beberapa hari ini saya lihat ada pamflet seruan jihad seks di daerah Queen untuk melayani nafsu-nafsunya. Bilang mereka bilang para mujahid ISIS. Ini jelas sangat jauh dari ajaran Islam. Alhamdulillah. Ya. Ini sedikit menyimpang dari pembahasan yang maaf. Karena ini perlu dijelaskan supaya seorang tidak tertipu dengan gerakan ini, dengan kelompok menyimpang ini yang sadis ini. Jangan sampai seorang tertipu dengan Islamic State-nya, negara Islamnya, jangan. Karena sungguh ini bukan termasuk dari bagian Islam sama sekali. Dilihat dari sepak terjangnya, dilihat dari sisi kebiadaban-kebiadaban dalam membantai kaum muslimin. Yang dibunuh bukan orang kafir atau orang Islam. Dalam keadaan orang kafir itu sedang dibantai di Gaza, di Palestina, bukannya mereka membantu kaum muslimin yang di sana, tapi bahkan mereka menyerang kaum muslimin yang ada di sekitar Suriah, sekitar Irak, Irak dan Suriah, yang tidak mau berbaiat kepada pimpinan mereka, dibantai habis. Ini kan jelas bukan dari agama Islam. Islam yang dari mana? Tidak ada Islam seperti itu. Islam membawa ajaran yang rahmatan lil alamin. Para pemimpinnya juga mereka itu Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi tentunya tidak seperti yang mereka lakukan tersebut. Mereka itu orang-orang yang memiliki jiwa yang besar. Salah satunya adalah suku Quraisy, dari sukunya Rasulullah SAW, kabilah Rasul, mereka itu jelas orang yang dikenal dengan kedermawanannya. Setiap kali orang yang beribadah haji ke sana pada zaman dahulu itu senantiasa dijamu, makan minumnya dijamu oleh orang Quraisy, sukunya Rasulullah SAW. Dan Umar bin Khattab adalah salah satu orang yang berkebangsaan, berkabilah Al-Quraisy, Al-Adam, Amirul Mukminin. Wa afdalu sahabati ba'da Siddiq, dan beliau adalah sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi orang yang kedua setelah Abu Bakar. Kalau dengan Rasulullah berarti orang yang ketiga, Rasulullah, Abu Bakar, Umar, yang paling dari sisi keafdalannya. Ustushhida fi dzil hijjah sanata 23 dzil hijjah. Beliau meninggal pada bulan Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah ini termasuk di antara salah satu bulan haram, bulan yang mulia, pada tahun 23 Hijriah. Ini sedikit dari biografinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau seorang pemimpin yang perlu diteladani oleh pemimpin-pemimpin yang ada pada zaman sekarang. Dari sisi keadilan dalam menegakkan hukum, beliau tidak pandang siapapun yang melanggar akan ditindak, meskipun itu adalah anaknya pejabat, meskipun itu adalah anaknya beliau sendiri pun kalau berbuat yakni di luar hukum, di luar batasan, maka dihukum. Salah satu contohnya adalah anaknya Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala. Amr ibn al-As ini Rasul yakni sama Umar bin Khattab diangkat menjadi gubernur di Mesir. Ada salah seorang penduduk Mesir mengadukan kepada Umar agar yakni keboliman dari anaknya Amr bin al-As. Maka Umar pun langsung menulis surat kepada gubernur Mesir beserta anaknya, suruh datang. Datang bukan dimuliakan tapi untuk ditegakkan hukum. Ketika sudah datang, dikatakan kepada laki-laki yang melaporkan tadi, diberikan tokannya, sekarang pukul anaknya bangsawan ini di hadapan para sahabat yang lain. Padahal ini anaknya bangsawan, anaknya gubernur, bukan anaknya orang sembarangan. Dan masih banyak lagi kisah-kisah tentang keteladanan Umar dalam keadilan yang menegakkan hukum. Demikianlah hendaklah pemimpin kita mencontoh teladan yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini sedikit Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita lanjutkan di la tatruni. Rasulullah bersabda la tatruni. Al-itra artinya adalah mujawazatul haddi fil madhi wal kadhibu fi. Melampaui batas di dalam memuji, berlebih-lebihan di dalam memuji, dan juga berdusta tentang pujiannya tadi. Ternyata perbuatan itra ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, padahal Rasulullah sendiri melarang. Salah satu bukti kenapa saya sebutkan seperti itu, salah satu bukti akan berlebih-lebihannya kaum muslimin di dalam memuji Rasulullah SAW, kita lihat di dalam sebagian dari syair-syair yang mereka senandungkan, yang mereka katakan ini solawat, padahal bukan solawat. Kalau solawat kan memuji, tapi ini tidak. Ini suatu permintaan. Salah satu contohnya mungkin yang sering kita dengar syair yang mengatakan ya, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nur. Ini pujian atau celaan? Kalau memahami ini celaan, bukan pujian. Engkau adalah rembulan, engkau adalah matahari, engkau adalah rembulan. Anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Padahal Allahu nurus samawati wal ardh, Allah lah cahaya langit dan bumi. Tapi orang ini mensejajarkan Rasulullah sebagaimana kedudukan Allah. Dikatakan anta nurun fawqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Ini pujian kepada Rasul katanya. Tapi ini sebenarnya bukan pujian. Tapi ini adalah merupakan bentuk yakni celaan. Termasuk di antara bentuk al-itra, berlebih-lebihan di dalam memuji dan dusta dalam pujiannya itu. Ada lagi salawat yang sering kita dengar dengan nama salawat Nariyah. salatnya riya. Ini banyak diamalkan oleh kaum muslimin. Apalagi setiap kali nisfu Sya'ban tanggal 15 Sya'ban ini dibaca sebanyak 4444 kali. Ya. Ini amalan yang sudah turun temurun dari dulu. Ternyata di dalamnya apa? Di dalamnya terdapat ifrah. Terdapat pemujian yang terlalu berlebihan sampai bahkan ke dalam derajat kesyirikan. Perhatikan ketika mereka mengatakan tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu, ini kan sudah kesyirikan, bukan cuma pujian. Memang di awalnya bagus, Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Tapi ketika mengatakan tanhallu bihil uqadu, yang dengannya terlepas seluruh ikatan-ikatan, wa tanfariju bihil qurabu, yang dengannya yang terkeluarkan dari seluruh kesusahan-kesusahan. Jadi menganggap dengan Muhammad, Muhammad itu dikatakan bisa menghilangkan kesusahan-kesusahan. Padahal kalau mau kita jujur, siapa yang menghilangkan kesusahan yang menimpa kita? Apakah Muhammad atau Allah? Allah, bukan Muhammad. Kita berdoa kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada Muhammad. Maka ini termasuk yang terbukti fitrah yang mereka lakukan. Waktu kubabil hawaiju, mereka mengatakan seperti itu. Dan dengannya, dengan Muhammad, ditunaikan hajat-hajat. Dan seterusnya. Ini bentuk fitrah yang beredar di antara kaum muslimin. Perbuatan berlebihan di dalam memuji beliau, sampai bahkan dusta membuat kedustaan. Tidak sungkan-sungkan membuat kedustaan. Padahal Rasulullah telah melarang dengan larangan yang tegas. La tutruni, janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan, kama atharatin Nasara bin Maryam, sebagaimana orang-orang Nasrani memuji Ibnu Maryam, sehingga mereka menyatakan Ibnu Maryam itu sebagai anak Allah, anak Tuhan. Ada Tuhan Bapa, ada Ruhul Kudus, ada ini. Ini kan jelas suatu al-iqra', bentuk iqra'. Kama atharatin Nasara ibn Maryam ay kama ghalatin Nasara fi Isa alaihi salam hatta da'u fi al-uluhiyah. Jadi maksudnya adalah sebagaimana orang-orang Nasrani itu hulu berlebihan terhadap Isa ibn Maryam, sampai mereka itu menganggap bahwasannya Isa itu sebagai ilah, memiliki hak uluhiyah, memiliki hak untuk diibadahi. Ini kelompok yang menyimpang, kelompok yang sesat. Orang Yahudi sebaliknya, orang Yahudi ini menganggap Isa itu sebagai anak zina. Kalau orang Nasrani menganggap Isa itu sebagai anak Tuhan, orang Yahudi mengatakan Isa itu sebagai anak zina. Dua-duanya kelompok yang menyimpang. Orang Yahudi dikatakan al-maghdub, al-maghdub alaihi. Kalau ini ad-dhali. Islam di tengah-tengah di antara dua jalan ini. Al-maghdub jalannya orang Yahudi, ad-dhali jalannya orang Nasrani. Islam di tengah-tengah. Jalan yang lurus. Jadi kita berhati dari sikap-sikapnya mereka. Fakulu Abdullah wa Rasuluh, dan katakanlah Abdullah wa Rasuluh, ay sifuni bidhalika kama wasafani bihi Rabbi, sifatkanlah aku dengan sifat itu. Allah hanyalah mensifatkan Rasulullah dengan Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluh, utusnya Allah. Sebagaimana Rabbku, ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan aku dengan sifat tersebut. Ini perintahnya Rasulullah. Fakulu Abdullah wa Rasuluh, katakanlah Abdullah wa Rasuluh. Jangan terlalu berlebihan di dalam menyikapi beliau. Kemudian selanjutnya, makna hadis ijmalan, makna global dari hadis ini. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, la tamdahuni fataghlu fi madhi kama ghalatin nasara fi Isa alaihi salam fad'u fihi al-uluhiyah. Inni la a'du an akuna 'abdan lillahi wa rasulan minhu fasifuni bidhalika wa la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Makna global hadis ini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tamdahuni, janganlah kalian memuji aku terlalu berlebihan. Kata hulu fi madhi, kemudian kalian hulu di dalam memujimu. Sebagaimana hulunya orang-orang Nasrani, berlebihannya orang-orang Nasrani terhadap Isa alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka itu menganggap Isa itu sebagai ilahnya mereka, sebagai sesembahannya mereka, memiliki hak uluhiyah. Inni la'adu an akun 'abdan lillahi wa rasulan minhu. Sesungguhnya aku tidaklah lebih dari seorang hamba Allah. Aku hanya seorang hamba Allah, tidak lebih dari itu. Dan seorang Rasul, seorang utusan Allah. Fasbiul fasifuni bidzalika wa la tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Maka sifat mengaku dengan sifat itu, janganlah kalian meninggikan aku di atas kedudukanku yang telah Allah dudukkan aku dengan kedudukan tersebut. Hanya seorang hamba dan seorang Rasul, tidak lebih dari itu. Namanya hamba berarti fala tu'bad, jangan disembah. Namanya Rasul berarti fala tukadzab, jangan didustakan. Kita harus meyakini kebenaran kerasulan Rasulullah SAW, tapi tidak boleh kita menyembah Rasulullah SAW. Kita beribadah sesuai dengan syariatnya Rasul, bukan beribadah pada Rasul. Kita lanjutkan di munasabatul hadith bin bab, kesesuaian hadith ini dengan bab. Anna Rasulullah SAW naha alil ghuluwi fi haqqihi bi'atahi syai'an min khasaisir rububiyyati mimma yadullu ala tahrimil ghuluwi وأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari sikap ghulu, dari sikap berlebih-lebihan di dalam haknya beliau, dengan cara memberikan kepada beliau sesuatu dari kekhususan rububiyah, berdoa kepada beliau, menyembah kepada beliau, menyatakan beliau itu bisa menghilangkan kesusahan tadi sebutkan, watan tariju bihil qurabu, menganggap beliau itu sebagai orang yang bisa menunaikan hajat, watuk mobil hawa itu tadi dikatakan. Ini jelas suatu bentuk berlebihan di dalam pemuji beliau. Mimma yadullu ala tahrimil ghulu, maka ini semuanya menunjukkan akan haramnya ghulu. Ini semuanya menunjukkan akan haramnya berlebihan di dalam memuji Rasul. Wa annahu yufdi ila syirki, dan bahwasanya perbuatan ghulu itu, perbuatan berlebihan itu akan menyebabkan seseorang itu terjatuh dari perbuatan syirik. Kama adda bin nasara fi haqqi Isa, sebagaimana orang-orang Nasrani itu terjatuh dalam perbuatan syirik berkaitan dengan haknya Isa ibn Maryam alaihi wassalam. Ini sebabnya. Sebabnya kafirnya orang Nasrani karena mereka ghulu terhadap Isa. Berlebihan di dalam menyikapi Isa ibn Maryam sehingga mereka kafir. Oleh karena itu kita kaum muslimin jangan sampai berlebihan terhadap Nabi kita Muhammad SAW sehingga kita seperti orang Nasrani. Ini kesimpulan hadis ini dengan bab ini. Kita lihat lima istifadah dari hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, tahrimu mujawazatil haddi fi madhin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyati karena ذلك هو الشرك بالله. Haramnya melampaui batas di dalam memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyah, dan mengeluarkan beliau dari daerah peribadatan. Maksudnya menjadikan beliau itu sebagai sesembahan, sebagai sasaran di dalam ibadah. Ini jelas suatu perbuatan yang haram. Karena ذلِكَ هُوَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ, karena hal itu adalah merupakan bentuk kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini faedah yang pertama dari hadis tersebut. Kemudian yang kedua, yakni شِدَّةُ نَصْحِهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لِأُمَّتِهِ, bersungguh-sungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam menasihati umatnya. Beliau menasihati orang yang bersungguh-sungguh dalam menasihati umatnya, sehingga beliau mengingatkan agar supaya jangan sampai memuji beliau. Padahal fitrahnya orang dipuji senang atau tidak? Senang, tapi beliau tidak. Karena khawatir umatnya itu akan berlebihan dalam memuji beliau. Maka beliau itu benar-benar orang yang sangat bersungguh-sungguh di dalam menasihati umatnya, jangan sampai umatnya terjatuh dalam perbuatan syirik, sebagaimana orang-orang Nasrani terjatuh dalam perbuatan syirik karena bersikap ghulu, berlebihan di dalam menyikapi nabinya mereka. Katanya, faedah yang ketiga, yakni anna al-ghuluwa fi salihin sababun lil wuqu'i fi syirki, bahwasanya ghulu, berlebihan, jadi kalau saya sebutkan ghulu sudah mafhum ya, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang saleh adalah merupakan sebab terjatuhnya, apakah sebab jatuhnya dalam kesyirikan. Terjatuhnya seseorang dalam kesyirikan adalah karena ghulu, berlebihan. Kemudian yang keempat, yakni at-tahdhir min at-tashabbuh bil kuffar, peringatan Dalam hadis tersebut terdapat peringatan. Peringatan dari menyerupai orang-orang kafir. Jangan sampai kita menyerupai mereka. Termasuk dalam hal peribadatannya mereka, jangan sampai. Mereka beribadah kepada nabinya mereka. Maka jangan sampai kita tasyabbuh dengan mereka, menyerupai mereka dalam hal memuji. Ini satu hadis yang berkaitan dengan dalil yang menunjukkan akan bahwasanya bunuh itu adalah merupakan sebab kafirnya bagi akan manusia. Kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghuluw fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu. Sikap berlebihan, sikap ekstrim. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluw, karena tidak lain kebinasaan umat yang sebelum kalian adalah karena ghulu. Kebiasaan ataukah kebinasaannya orang Nasrani ini karena mereka berlebihan di dalam menyikapi ikhtiar hulu. Berarti kan tadi kebiasaannya kaumnya Nuh, yakni kebinasaan kaumnya Nuh ini karena hulu, perbuatan berlebihannya mereka di dalam menyikapi orang-orang saleh yang telah meninggal di antara mereka. Inilah awal dari kekafiran, kemusyrikan pada Nabi Adam. Kaumnya Nuh adalah karena hulu. Binasa Allah binasakan mereka dengan ditenggelamkan mereka seluruhnya. Kecuali orang-orang yang beriman bersama Nuh alaihissalatu wassalam. Ini hadis akhrajahu Ahmad fil Musnad, dikeluarkan oleh Imam Ahmad fil Musnadnya, dan Ibnu Majah dalam Sunannya, Ibnu Khuzaimah dalam Sunannya, Hakim, dan juga ada ini wasahau wa faqwa Adz-Dzahabi, disahihkan secara disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Rawi hadis, hadha hadis dzakarahu al-musannif rahimahullahu duna dzikri rawihi. Waqad rawahu al-Imam Ahmad wa Tirmizi wa Ibnu Majah min hadits Ibnu Abbas. Hadits ini musannif, yakni penulis kitab Kitabut Tauhid, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala, menyebutkan dengan tanpa menyebutkan rawinya, perawinya. Dan semua hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad serta At-Tirmizi, Ibnu Majah serta yang lainnya. Ini perawi hadits ini adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW berkata, iyyakum, iyyakum ini kalimat tahdzir, kalimat yang menunjukkan tahdzir, peringatan. Berhati-hatilah kalian. Dari apa? Dari ghulu. Dari sikap berlebihan. Di sini al-ghuluwa dibaca dengan fathah, yang dimaksud ala tahdzir, karena sebagai tahdzir. Tadi kan, jadi kalimat tahdzir, di sini tahdzirnya di sini al-ghuluwa. Dengan fi'il yang diperkirakan di sana. Hati-hatilah kalian dari ghulu. Ghulu itu adalah mujawazatul haddi, yakni melampaui batas. Berlebihan ini melampaui batasan. Man kana qablakum minal umam, yakni innama ahlaka man kana qablakum minal umam, minal umam ini umat-umat yang sebelumnya. Sebab kebinasaan mereka itu karena mereka ghulu. Makna hadis ijmalan, makna hadis ini secara global, yuhadzirun nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu min az-ziyadati fid din al-hadd al-mashru' wa huwa 'amun fi jami'i anwa' al-ghuluw fi al-i'tiqadat wal a'mal wa min dhalika al-ghuluw fi ta'dhim as-salihin mimma yakunu sababan fi ibadatihim thumma 'allala an-nahya 'al-ghuluw bi annahu huwa sababu fi halak al-umam as-sabiqah وَذَلِكَ يَقْتَضِي مُجَنَّبَةَ هَدِّهِمْ فِي هَذَا إِبْعَادًا عَنْ الْوُقُوعِ فِي مَا هَلَكُوا بِهِ لِأَنَّ الْمُشَارِكَ لَهُمْ لِأَنَّ الْمُشَارِكَ لَهُمْ فِي بَعْدِ هَدِّهِمْ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ الْهَلَاكِ مِثْلَهُمْ. Makna hadis ini secara global, di mana hari tersebut, dalam hari tersebut Nabi SAW memperingatkan kepada umatnya dari ziyadah tibdi ala haddil masyruq, menambah-nambahi dalam urusan agama melebihi dari batasan yang disyariatkan. Rasulullah memperingatkan hal ini, jangan sampai kita menambah-nambahi dalam hal agama, dalam hal urusan agama dari batasan yang telah disyariatkan. Ini termasuk dalam bentuk hukum. Wahyu amun fi jami'i anwa'il ghulu, dan ini sifatnya umum dalam seluruh macam-macam hulu fil i'tiqad wal amal, baik itu dalam hal i'tiqad, dalam hal keyakinan maupun dalam hal amalan, juga dilarang hulu, dilarang berlebihan. Rasulullah perintahkan berzikir setelah sholat 33 kali, jangan ditambahkan menjadi 333 kali. Kita masuk dalam hulu. Meskipun zikir kan bagus asalnya, tapi kalau seorang menambahi batasan yang menetapkan dalam syariat, maka ini merupakan bentuk kebidaan yang tidak pantasnya seorang itu untuk melakukannya. Baik dalam hal i'tiqad, keyakinan maupun dalam hal amalan, dilarang untuk hulu. Wa bidzalika al-ghuluu fi ta'dhim as-shalihin. Dan di antara hal itu, di antara bentuk hulu yang terlarang adalah hulu berkaitan dengan mengagungkan orang-orang saleh. Berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang saleh. Mimma yakunu sababan fi ibadatihim, karena hal itu termasuk di antara sebab, yakni sebab beribadah kepada mereka. فمعلل النهي عن الغلو بانه هو السبب في هلاك الامم السابقه. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan illah, menyebutkan alasan. Alasan kenapa kok dilarang hulu? Kenapa dilarang berlebihan? Karena hal itu adalah merupakan sebab kebinasaan umat-umat yang sebelum kita, umat-umat yang terdahulu umatnya Nuh binasa karena hulu. Umat-umat yang lain binasa karena hulu, berlebihan. Orang Nasrani binasa juga karena hulu. Wa dzalika yaqtadi mujadadata hadihim fi hadza ibadan 'an al-wuqu' fi ma halaku bih. Maka hal itu menuntut, kalau kita tahu hal tersebut, maka hal ini kita dituntut untuk mujadadata hadihim, untuk menjauhi petunjuknya mereka. Kita jauhi petunjuknya orang-orang umat yang sebelum kita. Kita jauhi jalan-jalan umat yang sebelum kita kalau begitu menyimpang. Dalam hal ini, dalam hal hulunya mereka, kita jauhi. Dengan benar-benar kejauhan. Agar supaya jangan sampai terjatuh dalam perkara yang mereka binasa karenanya. Jangan sampai terjatuh dalam perkara yang mereka binasa dengan perkara tersebut. Jangan sampai. Kita jauhi perbuatannya mereka. Kita jauhi jalan-jalan mereka. Karena jalan itu menyebabkan mereka binasa. Karena musyarika lahum fi ba'di hadihim yukhafu 'alaihim min al-halaki mithlahum, karena berserikat, maksudnya bersama-sama dengan mereka dalam sebagian petunjuknya mereka, dalam sebagian amalannya mereka, dalam sebagian perbuatannya mereka, yukhafu 'alaihim min al-halaki mithlahum, akan dikhawatirkan binasa seperti mereka binasa. Dikhawatirkan kita juga akan binasa seperti mereka binasa ketika kita mengikuti jalan-jalan mereka. Maka ini jelas suatu hal yang terlarang. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, anna fihi annahya 'anil ghuluwi mutlaqan, bahwasanya hadits ini merupakan larangan dari sikap ghulu secara mutlak. Dilarang. Wa bayana annahu sababun lil halaki fid dunya wal akhirah, dan penjelasan bahwasanya hulu itu adalah merupakan sebab kebinasaan umat-umat terdahulu di dunia pun di akhirat. Alhamdulillah. Ayat kudufi an-nahyu al-ghuluwi kisalihan, dan termasuk di dalam larangan di sini adalah hulu, berlebihan di dalam menyikapi orang-orang yang saleh. Ini tentunya lebih utama untuk dikatakan hulu. Li'annahu sababun lisyirik, karena itu adalah merupakan sebab kesyirikan. Sebab menyekutukan Allah adalah ketika hulu dengan orang-orang yang saleh. Kita lihat lima istifadah dari hadis. Faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama, yaitu annahyu 'anil ghuluwi wa bayanu su'i 'aqibatihi. Dalam hadis tersebut terdapat faedah larangan dari sikap ghulu berlebihan. Dan juga dalam hadis tersebut terdapat penjelasan jeleknya akibat dari perbuatan ghulu. Jeleknya akibat dari perbuatan melampaui batas dalam hal agamanya mereka. Kemudian yang kedua, yaitu al-i'tibaru biman sabaqana minal umami litajannubi ma waqa'u fihi minal akhtha'. Faedah yang kedua, al-i'tibar, mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari orang-orang yang sebelum kita, dari kalangan umat-umat yang ada. Tujuannya apa? litajannubi ma waqa'u fihi min khata', agar supaya kita menjauhi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada mereka. Harus mengambil apa? I'tibar. Mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari umat yang sebelum kita. Kenapa mereka binasa? Karena sebab ini kita tinggalkan perbuatan ini. Sebab hulu kita tinggalkan hulu. Agar supaya kita jauhi kesalahan-kesalahan yang ada pada mereka. Ini penting. Kita mengambil pelajaran dari kasus-kasus yang telah berlalu, kejadian yang sudah berlalu dari kalangan umat-umat yang sebelum kita. Kenapa mereka demikian? Kita harus pelajari supaya kita jauhi sebab-sebab yang menyebabkan mereka binasa. Kemudian dari ayat hirsuhu sallallahu alaihi wasallam ala najati ummatihi minasyiriki wa wasailihi wa buhdihim anhu. Sungguh-sungguhnya Nabi, semangatnya Nabi, antusias Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan umatnya dari kesyirikan dan seluruh wasilah-wasilah perantara-perantara kepada kesyirikan serta menjauhkan mereka dari kesyirikan tersebut. Ini Rasulullah yang sangat perhatian dengan umatnya. Beliau tidak mau umatnya terjatuh dalam kesyirikan, tapi beliau ingatkan dalam hadis yang mulia. Iyyakum wal ghuluw. Aina ma ahlaka man kana qablakum al-ghuluw. Kemudian yang keempat, jadi al-hafu 'ala al-i'tidal fil ibadati wa ghairiha baina janibai al-ifrat wa at-tafriq. Dalam hadis yang mulia tadi terdapat pelajaran, yakni anjuran untuk sedang-sedang, i'tidal, pertengahan, sedang-sedang di dalam ibadah dan juga selainnya. Baina janibai al-ifrat wa at-tafriq, di antara dua sisi. Sisi berlebihan dan sisi meremehkan. Hati-hati dalam hal tersebut. Ya. Ini anjuran agar supaya kita itu melakukan ibadah dengan wajar, maksudnya dengan sedang-sedang. Menjadi orang pun wajar, sedang-sedang. Jangan terlalu berlebihan sebagaimana orang-orang Nasrani. Jangan terlalu meremehkan sebagaimana orang-orang Yahudi. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukanlah jalan orang-orang yang Engkau murkai, waladdallin, bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Maghdubi adalah orang Yahudi, ad-dallin adalah orang Nasrani. Kita di tengah-tengah, siratal mustaqim. Jalannya jalannya Allah yang lurus. Kemudian yang kelima, ini annal ghuluwa fis salihin sababun lil wuqu'i fi syirk, bahwasanya ghulu, berlebihan terhadap orang-orang saleh, menyikapi orang-orang saleh adalah merupakan sebab jatuhnya ke dalam kesyirikan. Kemudian yang keenam, syiddatu khaufihi sallallahu alaihi wasallam min asy-syirki wat tahdhiri anhu. Sangat takutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesyirikan dan hati-hatinya beliau dari kesyirikan tersebut. Ini enam faedah dari hadis yang mulia tersebut. Masih ada satu hadis lagi berkaitan dengan babu, yakni majaa anna sabra kufri bani adam wa tarkihim dinahum wa huwa al-ghuluw bi salih. Satu hadis lagi pada sekalian. Selesaikan. Wal muslimin an ibn mas'ud anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala halaka al-mutanatti'un qalaha thalathah. Dan milik al-Imam Muslim, hadis milik Imam Muslim, riwayat Imam Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, halakal mutanatti'un qalaha thalathah. Binasa orang-orang yang mutanatti'. Mutanatti'un, orang-orang yang memberat-beratkan, berlebihan. Beliau mengucapkan hal ini tiga kali. Muslim dalam sahihnya, demikian juga Abu Dawud dalam sunannya, Ahmad dalam sunannya. Al-mutanatti'un yani al-mutaammiqun fi syai' min kalamin wa ibadatin wa ghairiha. Mutanatti'un itu adalah mutaammiqun, orang yang ta'ammuq, orang yang berdalam-dalam dalam sesuatu, dalam urusan, baik itu di dalam pembicaraan, di dalam ibadah atau yang lainnya. Ini Rasulullah doakan dengan doa kejelekan. Halaka al-mutanatti'un. Semoga binasa orang-orang yang berdalam-dalam. Maksudnya orang-orang yang berlebihan dalam sesuatu, dalam ibadah ataukah dalam hal ucapan atau dalam hal yang lainnya. Salahan ya'i ayy qala hadhil kalimah salah marat mubalaghatan fil idlal wa ta'li. Beliau mengucapkan halaka al-mutanatti'un ini sebanyak tiga kali. Mubalaghatan, ini sebagai bentuk mubalaghah, sebagai bentuk beliau itu benar-benar sungguh-sungguh di dalam ucapan ini, diulang sampai 3 kali. Demikian pula bersungguh-sungguh fil iblah di dalam menyampaikan wa ta'lim di dalam mengajarkan sampai mengulangi 3 kali. Ini maksud dari ilmu kalam kita. Al-ma'na ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. يوضح النبي صلى الله عليه وسلم أن المتعمق في الأشياء والغلو فيها يكون سببا للهلاك ومراده صلى الله عليه وسلم يعني النهي عن ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم menjelaskan dalam hadis tersebut bahwasanya sikap tamak berdalam-dalam dalam sesuatu, والغلو فيه berlebihan di dalam sesuatu, ini akan bisa menjadi sebab kebinasaan. Wa muraduhu sallallahu alaihi wasallam annahu 'an dzalik, dan yang dimaksud Rasulullah adalah larangan untuk melakukan hal tersebut. Dilarang untuk ta'amuk, ya, tanattu dan juga al-ghulu. Bismillah. Munasabah al-hadits ini, kesesuaian hadits ini dengan bab anna tanattu'a min al-ghuluwi al-manhi 'anhu. ويدخل في ذلك التمتع في تعظيم الصالحين الى الحد الذي يفضي الى الشرك. Bahwasanya tamattu berlebihan ini, tamattu ini berdalam-dalam, ini termasuk di antara bentuk ghulu, berlebihan yang dilarang darinya. ويدخل في ذلك, dan termasuk dari hal itu adalah tamattu fi ta'dhim as-salihin, berdalam-dalam berlebihan di dalam mengagungkan orang-orang yang saleh. Ila haddil ladzi yufdi ila syirki, sampai batasan yang akan mengantarkan ke dalam kesyirikan. Ini suatu hal yang terlarang. Semua sebab yang akan mengarahkan ke dalam kesyirikan, maka ini suatu hal yang terlarang. Kemudian maistafadu dari hadis, faedah yang diambil dari hadis ini, yang pertama al-haqqu ala ijtinabi tanattu'i fi kulli syai', la siyama al-ibadat wa taqdiri salihin. Dalam hadis tersebut terdapat anjuran. Anjuran untuk menjauhi tanattu, sikap berdalam-dalam, berlebihan dalam segala sesuatu, terlebih lagi dalam urusan ibadah, dan juga mengagungkan orang-orang saleh, memuliakan orang-orang saleh. Ini juga suatu hal yang menyebabkan kesyirikan, maka ini dilarang. Adzani al-hafu al-i'tibari fi kulli syai'. Faedah kedua dari hal tersebut, yakni anjuran untuk sedang-sedang dalam segala sesuatu, biasa saja. Jangan terlalu berlebihan, juga jangan terlalu meremehkan. Lakar yang ketiga ini syiddatu hirsihi 'ala najati ummatihi wa ijtihaduhu fi iblaghihi wa ijtihaduhu fil iblaghi sallallahu alaihi wasallam. Sangat bersungguh-sungguhnya beliau. Semangatnya beliau terhadap keselamatan umatnya. Dan sungguh-sungguhnya beliau di dalam menyampaikan sesuatu kepada umatnya. Beliau benar-benar orang yang perhatian dengan keadaan umatnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur. Ini sifat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pujian dari Allah terhadap Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari diri kalian, dari jenis kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum, sangat berat bagi beliau apa yang telah menimpa kalian. Harisun 'alaikum, semangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian, menyampaikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina ra'ufur rahim. Kemudian sangat berkasih sayang kepada kaum mukminin. Inilah sifatnya Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Maka ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk disebutkan kepada ikhwah sekalian. Insyaallah, wallahu ta'ala a'lam. Subhanallah.